Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Umun sara ala nahjihi la yumidiyan amma ba'd. Emang gak pelan tuh nih. طيب kita lanjutkan syarah al-qawaid atau syarah al-manzumah fi al-qawaid al-fiqhiyah li Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kemarin masih melanjutkan bait ke-38 yang belum selesai kita bahas. Qala an-nadhim rahimahullah wa yaf'alu al-ba'du min al-ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Makna secara global dari bait ini adalah bahwa suatu perintah kalau sulit untuk dilaksanakan secara sempurna, seluruh bagiannya tidak mampu dikerjakan, maka bisa dikerjakan sebagiannya sesuai kadar kemampuan. Dan kemarin sempat kita contohkan orang yang kesulitan dalam mengamalkan semua syarat-syarat sholat misalnya. Ya. Ada beberapa syarat yang tidak mampu dia penuhi. Seperti misalnya orang yang diikat di atas atau di sebuah tiang dan tidak diberi kesempatan untuk berwudu tiap waktu, tiap masuk waktu sholat. Atau orang yang dipenjara dan tidak tahu kapan pergantian waktu. Tidak bisa juga berwudu dia. Tidak ngerti mengharap arah kiblat itu sebelah mana. Maka kondisi-kondisi seperti ini yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk mengamalkan semua yang diperintahkan, tidak berarti kemudian dia tinggalkan semua. Tapi dia laksanakan mana yang dia mampu untuk melaksanakannya. Demikian juga orang yang tidak bisa membayar zakat secara lunas, secara total saat jatuh tempo untuk membayar zakat. Haulnya sudah tiba, tapi uang yang dia miliki hanya ada misalnya separuh dari tanggungan zakat yang wajib dia bayarkan. Maka dia bayarkan dulu yang separuh ini, sisanya dia bayarkan begitu ada kemampuan untuk melunasi. Bentuk kedua, itu bentuk yang pertama ya. Bentuk yang kedua, an-naw' tsani minal ma'murat ma idza lam yatamakkan al-'abdu min fi'li ba'dihi saqata al-jami'. Ada amalan-amalan yang kalau enggak bisa dilaksanakan secara utuh atau tidak bisa juga dilaksanakan walau sebagiannya, saya ulangi ya, amalan-amalan yang ketika sebagiannya ini enggak bisa dilaksanakan maka secara keseluruhan digugurkan oleh syariat. Tidak lagi diperintahkan untuk melaksanakan semampunya enggak, tapi akan digugurkan secara keseluruhan. Contohnya shaum. Ya, contohnya shaum. Kalau seseorang tidak bisa shaum sepanjang hari dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, ya, maka dia tidak wajib berpuasa, walaupun dia bisa puasa beduk misalnya. Ya, karena puasa beduk itu nggak ada sebetulnya, nggak ada perintah untuk puasa setengah hari, nggak ada. Puasa shaum yang diperintahkan adalah satu hari suntuk. Nggak bisa sehari suntuk, beralih ke perintah lainnya seperti fidyah. Enggak ada perintah untuk puasa semampunya, itu enggak ada. Jelas ya di sini. Contohnya juga mungkin sekarang enggak ada ya aplikasinya, tapi dulu ketika masih ada perbudakan ada kafaroh yang berupa membebaskan seorang budak. Seperti orang yang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Tidak dalam keadaan safar. Dalam keadaan puasa, sengaja menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia terkena kewajiban membayar kafarah, membebaskan budak, atau kalau tidak, ya memberi makan atau puasa setelah 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ketika dia misalnya hanya bisa membebaskan setengah saja dari budak ini. Misalnya budak ini harganya 1 juta, dia hanya punya uang setengah juta. Dia enggak bisa tebus budak ini secara keseluruhan, maka gugur, beralih ke kafarah berikutnya. Karena enggak bisa dimerdekakan separuhnya, enggak bisa. Merdeka-merdeka semua, atau enggak ya enggak. Jadi bisa juga diungkapkan dalam kaidah lain, ma la yataba'ad fa ikhtiyaru ba'dihi ka ikhtiyari kullihi wa suqutu ba'dihi ka suquti kullihi. Apa saja yang tidak bisa dibagi-bagi, enggak bisa dipilih sebagiannya, maka memilih sebagiannya sama dengan memilih semuanya. Atau menggugurkan sebagiannya berarti menggugurkan semua. Ini berbeda dengan kasus yang pertama ya. Yang pertama itu memang masing-masing bagian ini bisa berdiri sendiri, seperti syarat-syarat sholat itu sendiri-sendiri. Ya, syarat toharoh berbeda dengan syarat menghadap kiblat, berbeda dengan syarat masuk waktu, berbeda dengan syarat apalagi misalnya suci tempat dan pakaian. Sedangkan puasa ini satu kesatuan. Puasa habis subuh tepat dengan puasa 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 5 jam kemudian, ini satu kesatuan. Jadi perbedaannya dengan kaidah atau contoh ya, bukan kaidah. Contoh yang pertama adalah bahwa yang pertama itu masing-masing bagian ini berdiri sendiri, tidak merupakan satu tubuh. Sedangkan yang kedua ini tidak bisa sebagian, maksudnya sebagian dari satu kesatuan. Bagian yang manapun itu. Bentuk yang ketiga, ma yaqa'u mutaraddidan baina hadainil amrayn misal al-wudhu wal ghusl, fahal huma juz'iyyah wahidah fi haythu idha saqata al-ba'd saqata al-jami' aw kullun minhuma juz'iyyatun munfasilah. Yang jenis yang ketiga ini adalah sesuatu yang sifatnya mengambang ya, antara dua kondisi yang sebelumnya. Apakah dia dianggap kalau nggak bisa sebagiannya, nggak bisa semuanya, ataukah nggak bisa sebagiannya di sini masih tidak berarti semuanya gugur. Contohnya antara mandi dengan wudhu. Mandi dengan wudhu. Orang yang tidak bisa mandi junub, apakah berarti sudah gugur sama sekali, wudhu pun tidak perlu, ataukah nggak bisa mandi junub ini beralih kepada wudhu? Nah, ini sesuatu yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang lebih zahir bahwasanya berwudhu ini memiliki bagian-bagian tersendiri, tidak merupakan bagian dari mandi junub. Dalilnya adalah kalau mandi junub itu tidak ada urutan yang harus diperhatikan supaya mandinya dianggap sah. Mandi junub itu syurutul ijza-nya, syarat-syarat minim untuk dianggap sah itu adalah membasahi sekujur tubuh. Walaupun tidak pakai urutan, yang penting sekujur tubuh basah dengan air dan diniati untuk mandi junub itu sudah sah. Tapi kalau wudhu kan nggak bisa begitu. Ya, wudhu itu tidak bisa kita hanya sekedar membasahi keempat anggota wudhu tanpa memperhatikan urutan, tidak akan sah dianggap sebagai wudhu. Faham ya maksudnya? Nah, makanya mereka yang menganggap wudhu bagian dari mandi junub, mereka mengatakan kalau nggak bisa mandi junub berarti berwudhu. Tapi yang rajih di sini, wudhu bukanlah bagian dari mandi junub. Ya. Sehingga ketika tidak mampu mandi junub, yang rajih adalah dia gugur, tidak kemudian beralih ke wudhu. Walaupun memang ada khilaf tadi. Ada juga ulama yang membagi perintah-perintah tadi ke dalam empat klasifikasi. Maksudnya perintah yang kita tidak mampu melaksanakannya seutuhnya, hanya mampu melaksanakan sebagiannya, oleh Al-Imam Ibn Rajab dibagi ke dalam empat klasifikasi. Yang pertama, ketika perintah itu laisa maqsudan lidzati. Perintah yang memang tidak menjadi tujuan utama, namun dia sekedar menjadi sarana saja. Contoh, komat kamit atau menggerak-gerakkan lidah bagi orang yang tidak mampu membaca. Diperintahkan enggak? Orang dia enggak bisa membaca Al-Fatihah. Apakah dia harus komat kamit tetap? Tetap harus komat kamit, harus menggerak-gerakkan lidahnya? Nah, ini yang rajih tidak wajib. Walaupun menggerak-gerakkan lidah adalah cara membaca. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kalau dia ini membaca, bisa membaca, dia wajib. Komat kamitnya ini wajib. Tapi kalau dia enggak bisa baca sama sekali, buat apa? Ya, enggak ada maknanya. Karena yang diperintahkan itu sebetulnya bukan menggerak-gerakkan bibir, bukan menggerak-gerakkan lidah, namun membacanya itu sendiri. Jadi laisa tahrik lisan, menggerak-gerak lidah itu bukan maksudun lidzati. Bukan menjadi tujuan utama, tapi dia merupakan sarana untuk mewujudkan membaca Al-Fatihah misalnya. Klasifikasi yang kedua, ma wajaba taba'an li ghairihi, sesuatu yang diwajibkan karena mengikuti yang lainnya. Ini terbagi jadi dua. Ma wajaba ihtiyatan lil ibadah li yatahaqqaq husuluha fa idza saqata al aslu saqata at-tabi'. Kasukut ghaslil mirfaqain 'inda qat'il yadi min al mirfaq. Contohnya, sesuatu yang diwajibkan sebagai langkah berhati-hati dalam melaksanakan suatu ibadah, sesuatu yang diwajibkan sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan bahwasanya ibadah tersebut terwujud dengan sempurna. Untuk memastikan dia terwujud dengan sempurna, ada sesuatu yang perlu dilakukan. yang diikut sertakan. Contohnya ketika seseorang diperintahkan oleh Allah, waksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku. Ya, siku ini ikut dibasuh untuk memastikan bahwasanya tangan ini terbasuh semuanya, maka siku ikut dibasuh. Walaupun siku itu sendiri bukan bagian inti dari tangan, ya, tapi siku ini mau nggak mau tabe mengikuti perintah utamanya ini membasuh tangan. Kalau dia tangannya itu putus sampai pas lutut sini ya, pas sikunya, misalnya terputus orang tangannya, tinggal tulang sikunya, apakah ini tetap dibasuh? Enggak, ya. Karena bagian intinya sudah enggak ada, maka yang mengikuti inti ini tidak lagi wajib dibasuh. Ini contoh pertama dari sesuatu yang sifatnya mengikuti. Contoh yang kedua, atau jenis yang kedua, bukan contoh, jenis yang kedua adalah ma wajaba ala wajhit takmil wal lawahiq. Yang kedua ini dia menjadi wajib dalam rangka menyempurnakan saja, bukan dalam rangka memastikan, tapi sekedar penyempurna. Fa idza saqata al aslu saqat kasuquti ramyil jimar bi fawatil wuquf bi Arafah. Contohnya adalah melontar jumrah itu melengkapi ibadah sebelumnya, yaitu wukuf di Arafah, kemudian dia beralih ke Muzdalifah, dari Muzdalifah baru ke Mina. Ketika wukuf di Arafahnya ini tidak mampu dia wujudkan, enggak mampu dia lakukan, entah karena tidak atau entah karena dihalang-halangi dari masuk ke Padang Arafah atau karena faktor lainnya, maka yang berikutnya ini otomatis gugur. Ya, otomatis perintah untuk melontar jumrah dan lain sebagainya ini gugur. Klasifikasi yang ketiga, juz'u ibadatin laisa ibadah fi nafsihi ka shaumi ba'dil yawm fala yalzam bil 'ajzi 'an shaumi baqi. Manakala bagian dari ibadah itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, enggak bisa dia berdiri sendiri dan tidak menjadi ibadah kalau dia hanya diambil sebagian seperti puasa tadi itu. Yang namanya shaum atau puasa itu satu kesatuan dari awal sampai akhir. Kalau hanya diambil setengah, dia tidak dinilai sebagai ibadah, sehingga yang mampu melaksanakan sebagiannya dia tidak akan dianggap sah dan tidak diperintahkan untuk melaksanakan sebagian itu. Yang keempat, juz'u ibadah yaqa'u ibadatan mustaqillatan fayajibu fi'luhu 'alal istiqlal 'inda ta'adzuri fi'lil jami' kaman 'ajaza an ba'dil Fatihah. Yang keempat ini kebalikan dari yang ketiga. Yang keempat ini masing-masing bagian itu bisa dinilai sebagai ibadah dengan sendirinya. Sehingga ketika hanya sebagian yang mampu dilaksanakan, maka dia tetap wajib melaksanakan yang dia mampu tadi. Seperti yang tidak bisa membaca Al-Fatihah secara lengkap, dia hanya menghafal separuh saja, maka yang separuh ini wajib dia baca. Karena masing-masing surat itu berdiri sendiri. Masing-masing ayat itu bisa bernilai ibadah. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Dia hanya hafal 3 atau 4. Ya, dia baca 3 ayat atau 4 ayat. Ini yang berkaitan dengan wa yuf'alul ba'du minal ma'muri, ya. Yang bait ke-37 tadi, in syakka fi'lu sa'iri al-ma'mur, dilaksanakan sebagian apabila tidak mampu dilaksanakan seluruhnya. Bait berikutnya, wa kullu ma nasha'a 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laysa bil madmuni. Wa kullu ma nasha'a yani nasha'a وكل ما نشأ عن المأذون, segala sesuatu yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya izin. Segala sesuatu, segala perbuatan yang muncul karena ada izin, fadzaka amrun laisa bil madmun, maka hal tersebut tidak harus ditanggung. Akan lebih jelas nanti dengan permisalan. Pertama, izin di sini ada dua macam. Ada izin dari syariat, ada izin dari pemilik. Ya. Izin dari syariat itu maksudnya dari secara aturan syar'i dia diizinkan, atau izin dari yang berkuasa untuk memberikan izin selain Allah dan Rasulnya di sini. Kalau izin itu berasal dari syariat, apakah dhaman itu gugur? Dhaman ini tanggungan. Misal orang yang terpaksa dia harus memakan makanan milik orang lain, ya, terpaksa ini udah lapar berat, nggak punya uang, minta uang juga nggak ada yang ngasih dia. Kalau dia nggak makan bisa mati. Ya, lewat di samping penjual makanan, langsung dia ambil 1-2 biji, dia makan di situ. Secara syar'i, ya, secara syar'i orang yang terpaksa di sini dia boleh melakukan hal tersebut. Tapi sekarang setelah dia makan ini, dia wajib membayar enggak? Wajib mengganti enggak barang milik orang lain yang sudah dia habiskan ini? Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa adanya izin dari syariat bagi orang yang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya itu haram kalau tidak dalam kondisi terpaksa, karena dia terpaksa dia dibolehkan. Ini tidak berarti bahwa konsekuensi dari perbuatan dia itu tidak ditanggung, tidak. Karena ini berkaitan dengan harta milik orang lain. Harta milik orang lain, maka walaupun dia dibolehkan untuk memakan harta orang lain, maka pembolehan ini tetap harus dibayar, diganti. Jadi kalau yang punya makanan menuntut, dia wajib mengganti, memberikan kompensasinya. Karena ada kemaslahatan langsung bagi orang yang bersangkutan di sini, demi kemaslahatan pribadi dia, bukan demi kemaslahatan yang punya makanan, kan? Bukan. Bukan buat kemaslahatan orang yang diberi izin oleh syariat di sini. Kasus yang kedua, adanya izin yang diberikan oleh syariat ini tidak memberikan maslahat secara langsung kepada orang yang diizinkan, atau izin tersebut mengandung kerugian bagi orang yang hartanya ini diambil. Contohnya, di tengah jalan ada sapi milik seseorang lepas, ngamuk dia. Ini orang mau diseruduk. Dia jalan di tengah jalan, ada sapinya orang lain lepas, mau menyeruduk dia. Kebetulan yang mau diseruduk ini polisi. Langsung aja dia ambil pistol, tembak, jeder, mati ini sapi. Ya. Nah, ini beda nggak dengan kasus yang pertama? Beda. Bedanya di mana? Dia membunuh sapi ini bukan memberikan kemaslahatan secara langsung kepada dirinya. Bukan karena dia mau makan sapi ini, enggak. Dan ini juga ada unsur merugikan yang punya sapi, kan sapinya jadi mati. Nah, yang seperti ini dijamin enggak dia harus mengganti harga sapi ini ataukah tidak? yang benar adalah dalam kasus seperti ini jaminan itu tidak tidak menjadi tanggungan si polisi ini, ya. Karena adanya gangguan yang apa namanya, karena pertama ini bukan untuk kemaslahatan pribadinya dia, ya, tapi sifatnya untuk mempertahankan diri. Ya, demikian juga ketika seseorang dicegat oleh begal, kemudian dia lawan, menimbulkan begal ini umpamanya patah tangannya. Tidak berlaku qisas di sini. Tidak berlaku hukuman qisas. Enggak bisa dituntut qisas karena ini dalam posisi mempertahankan diri. Ini semua bagian dari perbuatan yang diizinkan secara syar'i. Jadi memberi izin di sini syariat, bukan yang memberi izin pemilik barang, bukan, tapi syariat yang memberi izin. Sekarang ketika izin itu diberikan oleh si pemilik barang, oleh manusia yang memiliki sesuatu, entah itu barang, entah itu hak. Ketika seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengelola miliknya, ya, apakah si pengelola ini bertanggung jawab terhadap barang yang dia kelola apabila terjadi kerusakan atau kehilangan? Ini terbagi menjadi dua kondisi. Ya, saya ulang lagi, ketika orang yang memiliki sesuatu memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengelola miliknya tersebut, mobil, properti, atau apa kayak ya. Lalu si pengelola ini atau kemudian barang yang dikelolakan ini rusak atau hilang, apakah si pengelola ini bertanggung jawab untuk ganti rugi atau enggak? Ini enggak lepas dari dua kondisi. Yang pertama, apabila si pengelola ini sudah mendapatkan izin apa ya istilahnya, untuk melakukan perbuatan tertentu. Dari sononya dia sudah diizinkan untuk melakukan suatu tindakan kepada harta milik seseorang. Misal ini uang atau ini mobil pakai buat naksi. Bawa, kamu bawa mobil ini cari penumpang. Dibawa sama dia, tengah jalan dia cari penumpang, diserempet. Bempernya hancur. Wajib enggak ganti bemper? Nah, ini contoh kasusnya. Dari awal dia sudah diberi izin untuk bawa mobil ini dengan tujuan mencari penumpang. Kemudian setelah dia melaksanakan wewenang tersebut terjadi kerusakan. Ini tidak bertanggung jawab. Si pengelola, orang yang sudah diberi wewenang ini tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang timbul setelah dia diberi izin. Karena memang izinnya ini dilakukan sebagaimana wewenangnya. Dia tidak dipakai buat kebut-kebutan, enggak. Dia dipakai untuk cari penumpang. Dia melaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh si pemilik barang. Contoh lain, seorang dokter berdasarkan keahlian dia dan profesi dia sebagai dokter, ya, ketika ada pasien yang berobat kepada dokter, maka pasien ini memberikan izin kepada dokter untuk memeriksa dirinya dan untuk memberikan terapi terhadap penyakit yang diderita, kan begitu? Ketika ada seseorang berobat ke dokter, berarti orang ini mengizinkan si dokter ini untuk mengadakan diagnosa, ini sakitnya apa. Setelah ditemukan, maka ada tindakan medis, entah memberikan obat atau terapi atau mungkin sampai operasi. Boleh jadi dalam mendiagnosa atau memberikan tindakan medis pengobatan ini dokter itu berbuat kesalahan kan? Mungkin nggak? Mungkin. Nah, ini juga masuk kategori yang pertama yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi karena dia sudah melakukan sesuatu sesuai dengan wewenang dia, sesuai dengan kapasitas dia dan otoritas dia sebagai ahli medis. Contoh lain, tukang buat roti, ya, pembuat roti, membeli atau Anda punya karyawan, karyawan ini tugasnya bikin roti, kemudian kita kasih tepung dia, atau majikan memberikan dia tepung gandum untuk dibuat adonan untuk dipanggang menjadi roti. Gosong. Gosong. Pada dasarnya dia sudah punya izin dari awal untuk mengolah adonan ini menjadi roti. Ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan, seperti gosongnya roti yang dia panggang, ya, atau kayak tadi rusaknya mobil yang dia pakai untuk cari penumpang, atau dokter yang salah dalam melakukan tindakan medis, ini semua tidak dibebani ganti rugi. Ini semua berlaku ketika si pengelola ini memang memiliki ahliyah, keahlian, dan memiliki wewenang dari si pemilik barang untuk mengelola atau memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan keahliannya. Kondisi yang kedua adalah yang mengelola ini tidak punya keahlian. Alla yakuna ahlan litasarruf. Seperti orang yang bertindak sebagai dokter padahal dia bukan dokter. Ya. Memeriksakan diri kepada seseorang, kemudian dia bertindak selayaknya dokter padahal dia tidak punya keahlian untuk mengobati. Dan kamu, dan kita nggak tahu kalau dia ini tidak punya keahlian. Dokter abal-abal misalnya, pura-pura pakai pakaian dokter padahal dia tidak punya keahlian. Sedangkan yang pasien ini nggak ngerti kalau dia ini tidak punya keahlian. Maka kalau sampai terjadi malpraktek, ya, dia wajib bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, man tatabbaba wa la yu'lamu minhu tibbun fahuwa dhamin. Siapa yang mengobati seseorang padahal tidak dikenal dia punya keahlian untuk mengobati, maka dia bertanggung jawab. Kalau penyakitnya semakin parah, dia wajib bertanggung jawab di situ, menanggung biaya pengobatannya sampai sembuh. Atau bahkan kalau sampai malpraktek dan menghilangkan nyawa, dia wajib bayar diat. Ya bukan dikisos, bukan. Karena ini tidak termasuk pembunuhan sengaja, ya. Pembunuhan tidak sengaja. Jadi tidak berlaku kisos. Yang berlaku adalah diat, ganti rugi dengan nominal tertentu. Jadi itu pentingnya seseorang mengetahui dia ini bertanggung jawab terkena kewajiban ganti rugi ataukah tidak. Selagi dia telah diberi izin dan memang punya keahlian untuk mengelola, maka hukum asalnya dia tidak bertanggung jawab. Selagi dia tidak melakukan hal-hal yang A, di luar wewenang dia, B, meninggalkan kewajiban dia. Ini syaratnya orang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan atau yang dia timbulkan terhadap harta milik orang lain, atau kehilangan terhadap harta milik orang lain. Dia tidak bertanggung jawab selagi A, dia tidak melakukan di luar wewenang yang dia miliki, dan B, tidak meninggalkan kewajiban dia. Contoh, orang yang diberi wadiah. Apa itu wadiah? Barang titipan. saya mau pergi keluar kota, ini ada uang 100 juta, saya takut kalau saya simpan di rumah, nggak ada orang, tolong antum simpankan ya. Ya fulan. Baik, ini penerima wadiah. Dia punya tanggung jawab nggak? Punya. Tanggung jawabnya apa? Tugasnya dia apa? Menyimpan uang ini di tempat penyimpanannya. Uang itu disimpan di mana biasanya? Paling tidak di lemari. Bukan ditaruh di atas meja kan? Meja ini bukan tempat nyimpan uang. Paling tidak di lemari minimal. Kalau dia punya brankas, di brankas ditaruh. Kunci pakai pakai nomor seri. Nah, ketika dia sudah melaksanakan kewajiban dia, meletakkan uang di dalam brankas, seandainya tiba-tiba ada perampok merampok rumahnya dan mengambil brankas beserta isinya, dia tidak bertanggung jawab. Tapi ketika uang ini tidak disimpan di brankas atau tidak ditaruh di lemari, dia taruh geletakan gitu ya, diletakkan begitu saja, kemudian diambil orang, bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab, karena dia belum menunaikan kewajibannya dia. Demikian pula ketika dia melakukan sesuatu di luar wewenang. Wewenang orang yang diberi wadiah itu adalah menyimpan, tidak memakai. Adhan. Taib. Hah? Sidik lagi katanya. Hah? Lanjut apa adhan ini? Hah? Taib. Ya sudah, adhan dulu. الله أكبر Baik, saya ulang lagi. Jadi, terbebasnya seseorang dari ganti rugi ketika dia sudah diberi izin, ya, itu dengan dua catatan, dengan dua syarat. Yang pertama apa tadi? Dia melaksanakan tugasnya, ya, bukan meninggalkan sesuatu yang menjadi tugas dia. Atau bahasa lainnya, lam yufarrid. Lam yufarrid itu tidak bersikap teledor. Mestinya dibeginikan, tidak dia begitukan, sehingga jadi kerusakan. Nah, ini tanggung jawab. Kalau dia sudah sesuai aturan, sudah prosedural, maka lihat syarat yang kedua, tidak melakukan sesuatu di luar wewenangnya. Contohnya tadi orang yang diamanati sejumlah uang sebagai wadiah, titipan. Kalau kemudian uang ini dipakai buat modal usaha, misalnya nih, saya nitip ya, saya ambil 2 bulan lagi, saya mau safar dulu nih. Nitip, nitip ini namanya wadiah. Hukum syar'inya tidak boleh diutak-atik, disimpan dengan baik, kemudian pemiliknya datang diserahkan lagi apa adanya. Kalau uang dengan nomor seri seperti itu ya kembali seperti itu namanya wadiah. Ketika dia pakai uang ini buat modal usaha, kemudian rugi, wajib dia kembalikan, wajib dia ganti. Karena dia melakukan sesuatu yang di luar wewenang, ya. Contoh lain, orang yang dipinjami mobil atau pinjami kendaraan. Dipinjami kendaraan buat misalnya ngantar anak sekolah. Kita datang ke seseorang punya kendaraan, saya pinjem ya kendaraannya buat ngantar anak saya sekolah. Oh iya, silakan pakai. Kemudian sama dia dipakai buat ngantar barang muatan sehingga shock breakernya rusak. Ya. Jebol, enggak kuat dia memikul muatan ini. Dia wajib ganti rugi. Karena dia telah melakukan sesuatu di luar wewenang yang diberikan kepadanya. Seandainya dia hanya pakai untuk ngantar anak sekolah kemudian rusak, dia enggak wajib ganti apa-apa. Ya wajib, karena pemakaiannya pemakaian sesuai dengan izin yang sudah diberikan. Tapi ketika dia melakukan sesuatu di luar yang sudah diizinkan, maka dia bertanggung jawab di sini. Demikian juga sopir. Sopir ini hukum asalnya dia diberi izin untuk menggunakan mobil ini, dan otomatis dia wajib menaati peraturan lalu lintas. Ya, dia wajib mengecek kondisi kendaraan ini ketika mau dipakai keluar kota, harus dicek dulu radiatornya cukup nggak airnya, tekanan bannya bagaimana. Ya, hal-hal yang dasar lah, keselamatan berkendara secara mendasar dia harus tahu. Ketika dia pakai mobil ini dengan pemakaian yang wajar, tidak melampaui kecepatan yang diizinkan, tiba-tiba terjadi kecelakaan, dia tidak bertanggung jawab. Tapi ketika karena ada keteledoran, rupanya misalnya karena tidak memeriksa air radiatornya, padahal dia harusnya diperiksa dulu, atau kampas remnya sudah harusnya diganti, tidak dia ganti. Atau karena dia ngebut, tidak mematuhi kecepatan maksimal yang diizinkan, atau karena melanggar aturan lalu lintas, maka kerusakan-kerusakan yang timbul itu menjadi tanggung jawab si supir ini. Ya. Karena ini adalah berupa melakukan sesuatu di luar wewenang dia, atau meninggalkan yang merupakan bagian dari tugasnya. Jelas ya? Nah. Tergantung akadnya bagaimana. Akad dengan kantor yang memberikan mobil ini. Kalau itu memang khusus dipakai untuk kepentingan dinas, ya nggak boleh dipakai di luar kepentingan dinas. Tapi kalau memang diberi kelonggaran, boleh dipakai juga untuk kepentingan pribadi, ya, yang wajar, ya, silahkan dipakai. Nah, ada pertanyaan yang lain? Kalau kita lanjutkan bait yang berikutnya, yang ke-40, wa kullu hukmin da'irun ma illati wa hiya allati qad awjabat li syar'iyyati au li syir'ati. Ada dua versi, ya, wa hiya allati qad awjabat li syar'iyyati au li syir'ati. Bait ini berkaitan dengan kaidah atau ya kaidah terkenal dalam ilmu fikih, bahwasanya al hukmu yaduru ma illatihi wujuban wa adaman. Hukum suatu masalah itu senantiasa berkisar, berada bersama illahnya. Kalau illahnya ada, hukumnya ada. Illahnya enggak ada, hukumnya tidak ada. Illah itu alasan. Kalau dia itu diharamkan karena begini, maka alasan ini menjadikan ketika alasan ini ditemukan, maka hukum itu berlaku. Ketika alasan tersebut tidak ditemukan, hukumnya tidak berlaku. Hukum di sini adalah al-ahkam asy-syar'iyyah yang lima itu, ya. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Wajib, sesuatu yang kalau tidak dikerjakan berdosa, dan kalau dikerjakan dapat pahala. Lawannya adalah haram, sesuatu yang kalau dikerjakan berdosa, dan kalau ditinggalkan dapat pahala. Demikian juga sunnah atau mandub atau mustahab. Menurut istilah fikih, sunnah di sini artinya sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Lawannya adalah makruh, sesuatu yang bila ditinggalkan dapat pahala, dan kalau dikerjakan tidak berdosa. Dan yang tengah-tengah, ya, ini mubah, boleh-boleh saja. Dikerjakan boleh, enggak dikerjakan juga boleh. Bisa juga ini berlaku pada ahkam yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal lain, tidak berkaitan dengan hukum syar'i. Illah maksudnya apa? Illah ini adalah secara istilah al-wasful zahirul mundhabit alladhi yahsulu min tartibil hukmi alaihi maslahatun. Suatu sifat yang zahir, kriteria yang sifatnya nampak jelas dan mundhabit. Mundhabit ini bisa dibatasi. Batasan-batasannya bisa dijelaskan, yang memiliki maslahat untuk dijadikan sebagai alasan terhadap suatu hukum. Ya, nanti kita akan lebih jelas kalau melihat contohnya. Contohnya, pembunuhan secara sengaja dan zalim, al-qatlul amdu al-udwan, ya, al-qatlu amdan udwanan, pembunuhan secara sengaja dan karena dan secara zalim, ini mengakibatkan hukuman qisas. Hukuman qisas ini adalah akibat. Sebabnya apa? Adanya tindakan membunuh secara sengaja dan juga dia berstatus sebagai orang yang zalim, si pembunuhnya ini. Nah, ketika ada seseorang yang membunuh orang lain, sengaja dia bunuh, dan dalam posisi sebagai orang yang zalim, maka bisa berakibat hukuman qisas atas dirinya. Dia dibunuh gara-gara membunuh orang lain. Nah, kita lihat syaratnya apa, ilahnya apa, pembunuhan, sehingga kalau sekedar mukul tidak sampai membunuh, ya nggak dibunuh. Ilah yang kedua yang juga mempengaruhi hukum ini adalah kesengajaan. Walaupun dia menghilangkan nyawa orang, tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak berlaku padanya hukum qisas. Yang ketiga, tidak cukup adanya unsur pembunuhan dan kesengajaan, tapi juga harus berstatus zalim. Lah, apa ada orang bunuh orang lain tidak berstatus sebagai zalim? Ada. Al-qatlu bil haq. Membunuh karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti membunuh pezina yang muhsan dengan cara dirajam sampai mati. Bunuh juga kan itu? Bunuh. Membunuh orang yang murtad setelah disuruh taubat tidak mau taubat. Tentunya dia sebagai waliul amr, bukan orang sembarangan. Dia perintahkan, dieksekusi. Ini pembunuhan. Ada kesengajaan? Ada. Mati betul? Mati. Tapi tidak berstatus sebagai pihak yang zalim. Dia pihak yang benar di sini. Membunuh orang-orang khawarij yang tidak bisa dicegah kejahatannya kecuali dengan dihilangkan nyawanya. Terjadi pembunuhan? Terjadi. Ada kesengajaan untuk membunuh? Ada. Tapi statusnya, alasannya hak, tidak berlaku juga hukum qisas. Jadi hukum qisas ini berlaku ketika ada ilah-ilahnya. Nah, ini salah satu contoh penerapan kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Nah, cara kita mengetahui ilah itu juga berdasarkan dalil-dalil syar'i. Ya, apakah Nabi menjelaskan ilahnya ataukah tidak menjelaskan, bagaimana cara kita bisa menangkap ilah tersebut, ini semuanya memerlukan ilmu-ilmu alat seperti ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih. Ilmu usul ini fungsinya untuk menangkap maksudnya dalilnya apa sih? Dalil ini arahnya kemana? Nabi bilang begini maksudnya apa? Nabi berbuat seperti ini maksudnya apa? Itu ilmunya, ilmunya ilmu usul fikih. Di antara indikasi adanya illah adalah ketika kita mendapati dalam hadis, ya, ada kata-kata min ajli kada, au li ajli kada, au bisababi kada. Nah, kadanya ini merupakan illah. Misalnya, Nabi SAW pernah melarang sahabatnya untuk menimbun daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Gak boleh disimpan-simpan lebih dari 3 hari. Maksimal boleh disimpan 3 hari, setelah itu harus habis. Entah dimakan sendiri atau diberikan kepada orang lain. Kemudian datang hadis berikutnya yang mengatakan innama hurrima dzalika min ajli ad-daffah. Ya, Nabi melarang hal tersebut semata-mata karena ad-daffah, ya, ini adanya orang-orang Arab Badui yang lemah dan membutuhkan, ya, orang-orang miskin yang kebetulan pas singgah di kota Madinah. Nah, ini banyak orang yang perlu dikasih makan ini. Kalian jangan nyimpen-nyimpen daging kurban lebih dari 3 hari, ya. Maksudnya kasihkan kepada mereka-mereka ini. Berarti larangan ini tidak bersifat mutlak, tapi berlaku ketika sedang banyak orang yang membutuhkan daging, membutuhkan makanan. Nah, ketika orang-orang ini sudah enggak ada, hilanglah larangan tersebut. Ini contoh aplikasi al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Contoh lainnya, Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum air yang pernah dijilat-jilat sama kucing. Misalnya ada air dalam waskom, datang kucing minum di situ. Boleh enggak dipakai wudu setelah itu? Kata Nabi SAW, pakai wudu enggak apa-apa. Innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafan. Karena kucing ini adalah binatang yang suka berseliweran di rumah kalian. Sangat sulit untuk memproteksi air ini supaya enggak diminum sama kucing. Ya, apalagi zaman dulu belum ada kulkas, belum ada lemari-lemari yang bisa menyimpan ini air tuh, ya digeletakkan begitu saja. Kalau diminum kucing kemudian nggak boleh dipakai buat wudhu, ini akan sangat merepotkan. Adanya alasan kucing ini berseliweran ini menjadi illah, sehingga ketika illah ini tidak ada, hukumnya juga dicabut. Ketika illah ini ada, hukumnya ada. Baik, ini beberapa contoh seperti bagaimana kita menerapkan kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Masih ada beberapa perincian ya terkait bait yang ke-40 ini, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.